الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد kita melanjutkan materi dari kitab Sahih Bukhari dan kita memasuki bab yang ke-82 dari kitabul Adan. Pada bab yang ke-82 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab dengan bab ijab takdir waftitah salat. Bab wajibnya bertakbir itu takbiratul ihram bersama dengan pembukaan as-salat. Dan sudah kita ketahui bersama bahwasanya as-salat miftah wa takbir. Salat itu pembukaannya, awalnya adalah at-takbir, takbiratul ihram. Dan tahlilnya itu akhirnya adalah assalam. Dan juga telah kita bebasan bahwasanya takbiratul ihram ruknun min arkanis salat, rukun dari rukun-rukunnya salat. Tidak sah salat seorang jika dia tidak membukanya dengan takbiratul ihram. Sebagaimana kalimat takbir dalam takbiratul ihram tidak bisa diganti dengan kalimat yang lainnya. Seseorang ketika salat wajib baginya membuka salat dengan kalimat Allahu Akbar. Dan tidak bisa diganti dengan kalimat yang lain seperti Allahu A'bam atau Allahu Ajal dan yang semisalnya. Harus dengan kalimat takbir Allahu Akbar. Dan dalam hal ini beliau menyebutkan dua hadis. Hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an dan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Keduanya menunjukkan bahwasanya salat itu dimulainya dengan at-takbir. Qala rahimallahu ta'ala haddatsana Abu Yaman masih baru, siapa yang agak lama ini? Mu'in Abu Yaman Maslu Ahsan Al-Hakam Ibn Nafi Qala akhbarna Shu'aib Ibn Man Hasan Shu'aib Ibn Abi Hamza Maslu Abi Hamza Dinar An Az-Zuhri Abdullah Maslu. Siapa nama Zuhri? Siapa yang bantu? Khalil. Sudah bedek duluan. Habib. Yang jawab Ubaidullah. Az-Zuhri Masmu. Hasan Muhammad Ibn Muslim. Ibn Shihab. Qala akhbarana Anas ibn Malik al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakiba farasa fajuhisha shiqquhu al-ayman qala Anas radhiyallahu anhu fa shalla lana yawma id salatan min as-salawat wa huwa qa'id wa sallayna warahu quda thumma qala lamma sallam inna majila al-imam li yutamma bih fa idha shalla qa'ima fa sallu qiyama وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أنس ابن مالك أنه قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فجحش فصلى لنا قاعدا فصلينا معه قعودا ثم انصرف فقال إنما الإمام أو إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا. حديث أبي هريرة سمعنا dengan حديث أنس قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثني أبو زناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala beliau berkata, pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendarai kudanya. Kemudian kata beliau, fajuhi syasyiqul aiman. Dari kedua, kharra rasulullah min anfarasin, fajuhi sya. Maka beliau mengendarai kudanya, beliau terjatuh dari kudanya. Kemudian bagian kanan tubuh beliau terluka, terkilir kaki beliau sehingga beliau tidak bisa berdiri. Fa shalla lana yawma idin salatan wa salat wa qa'id. Maka pada hari tersebut setelah jatuh beliau salat bersama kami dalam keadaan duduk dikarenakan sakit. Fasallayna wara'ahu qu'uda. Maka Nabi SAW ketika beliau mengimamkan dalam keadaan duduk, kami pun salat dengan keadaan duduk. Para sahabat semuanya salat dengan atau dalam keadaan duduk. Dan sudah kita tahu di materi sebelumnya, awalnya para sahabat hendak salat dalam keadaan berdiri. Tapi Nabi SAW mengisyaratkan agar mereka semuanya duduk sebagaimana salatnya imam. Kemudian setelah selesai dari salatnya, sadai salamnya beliau berkata, innama ju'ilal imam liutamma bih. Sesungguhnya seorang imam dijadikan imam dalam salat itu untuk diikuti. Maka jika imam yang salat dalam keadaan berdiri, fasallu qiyama, salatlah kalian dalam keadaan berdiri. Dan jika imam ruku, maka rukulah kalian. Dan jika imam bangkit dari rukunya, maka bangkitlah kalian. Dan jika imam sujud, maka sujudlah kalian. Dan jika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, kata itidalnya, maka katakanlah kalian, Rabbana walakal hamd. Dan syahidnya di riwayat kedua. Setelah Nabi mengatakan, innama ju'ilal imam liutamabi, beliau berkata, fa'idha kabbara fakabbiru. Sesungguhnya imam itu dijadikan imam dalam salat untuk diikuti. Maka jika imam bertakbir, takbiratul ihram, fakabbiru. Maka bertakbirlah kalian. Wa idza raka'a farka'u. Kalau imam ruku, rukulah. Wa idza rafa'a farfa'u. Jika imam bangkit dari rukunya, maka bangkitlah kalian. Dan jika imam mengatakan sami Allah liman hamidah, katakanlah kalian Rabbana lakal hamd. Dan jika imam sujud, maka sujudlah. Hadis Abi Hurairah juga semakna dengan hadis tersebut. Hanya ada tambahan, wa idza shalla jalisa fa shallu julusan ajma'un. Di akhir hadis ini mengatakan jika imam salat dan duduk, maka duduklah kalian semuanya. Ini dua hadis yang disebutkan dalam bab yang ke-82 ini. Syahidnya dari Anas, dari kedua dari Abi Hurairah, fa idza kabbara fakabbiru. setelah menyebutkan inna majulal iman diutam nabi. Jika iman takbir, maka bertakbirlah. Sekali lagi, takbiratul ihram itu ruknun min arkanis salat, rukun dari rukun salat, dan merupakan mifsahus salat, pembuka salat. Tahrimuhu at-takbir, salat itu pembukanya, dan seorang tidak boleh melakukan perkara di luar salat tatkala sudah takbiratul ihram wa tahliluha assalam. Dan dalam bab ini pun kita bisa mengambil faedah yang lainnya, yaitu ketika imam bangkit dari rukunnya mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka makmum mengatakan rabbana walakal hamd, dan tidak perlu mengulang perkataan imam sami Allahu liman hamidah. Perkataan sami Allahu liman hamidah diucapkan oleh imam ketika salat berjamaah, atau diucapkan oleh seorang yang salat ketika salat munfarid. Adapun kalau makmum, kata Nabi, idza qala sami Allahu liman hamidah, kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamd, ucapkanlah kalian rabbana walakal hamd. Dan juga dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah yang lainnya yang berkaitan dengan salat tatkala salat berjamaah imamnya dalam keadaan duduk. Apakah wajib bagi makmum salat dalam keadaan duduk seperti dalam kisah ini? Dan juga dalam lafaz hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an, fa idza shalla jalisa fa shallu julusan ajma'un. Perintah dari Nabi SAW agar ketika imamnya duduk, hendaknya mereka semuanya duduk. Ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Nah, sudah kita lihat terjemahan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, maksud beliau merajihkan ketika imam sholat dan tahan duduk dikarenakan illah, dengan udur syar'i, maka makmum itu sholat tetap dalam keadaan berdiri. Dengan dalil apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kejadiannya dua kali Nabi sedang berada duduk. Kejadian pertama dalam hadis ini ketika beliau terjatuh dari kudanya dan beliau terkilir tidak bisa salat berdiri, maka beliau duduk. Dan para sahabat semuanya dalam keadaan duduk dengan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua ketika menjelang meninggal beliau di sakit yang terakhir, beliau tidak bisa berdiri dalam keadaan sholat. Beliau sholat mengingat para sahabat dalam keadaan duduk, dan para sahabatnya semuanya di belakang beliau sholat dalam keadaan berdiri, dan diikrarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu ketika imam tidak bisa berdiri karena udur, makmum tetap berdiri. Mengambil asli kewajiban berdiri ketika sholat, Nabi mengatakan sholli qa'iman fa illam yastati fa qa'ida fa illam yastati fa lajan. Kata Nabi, sholatlah dalam keadaan berdiri jika tidak mampu. Perhatikan kalimat jika tidak mampu, maka sholatlah dalam keadaan duduk. Dan jika tidak mampu duduk, sholatlah dalam keadaan berbaring. Maka selama mampu, seperti tadi imam sakit, makmumnya dalam keadaan sehat, maka mereka semuanya sholat dalam keadaan berdiri. Dan juga di hadis ini kita bisa mengetahui tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam akramun nas ala Allah, bersama dengan itu adalah beliau adalah bashar, minal bashar, abdun min ibadillah azza wa jalla. Beliau manusia, dan menimpa beliau apa yang menimpa yang lainnya. Terkadang beliau tertimpa musibah, sini jatuh dari kudanya dan juga sakit. Terkadang beliau ditimpa dengan kesedihan, terkadang diberi oleh Allah subhanahu ujian dengan kesempitan dalam masalah almar. Semuanya menimpa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ada teladan untuk kita. Maka dikatakan fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagi orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Kita perhatikan bagaimana mukif-mukif Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau lakukan tatkala beliau menghadapi hal tersebut. Dan ini sangat bermanfaat untuk kita, baik dalam ibadah ataupun dalam muamalah dan dalam semua kehidupan kita. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Shahih Malaysia fi Shahihain, dan kita masih berada di pembahasan kitabul iman Ar-Rad alal Murji'ah. Qala rahimahullahu ta'ala, setelah beliau menyebutkan hadis Buraid bin Husayb radhiyallahu anhu, man halafa bil amanah falaysa minna, barang siapa yang bersumpah dengan amanah maka bukan dari golongan kami. Itu orang yang bersumpah dengan mengatakan demi amanah, wal amanah, tabil amanah, kata Nabi, bukan dari golongan kami. Dan dalam hadis yang lain yang mengatakan, man halafa bil ghairillahi faqad asyrak, barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, dia telah terjatuh kepada kesyirikan. Dan di hadis yang lain di sahih, Nabi mengatakan, faman kana halifan fala yahlif illa billah, barang siapa yang bersumpah maka janganlah dia bersumpah kecuali dengan nama Allah. Bersumpah hanya boleh dengan nama Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh bersumpah dengan nama makhluknya. Selanjutnya beliau menyebutkan hadis Tsauban radhiyallahu ta'ala, qala al-Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, al-Imam Tirmidzi Ahmad basmu, ahsan bin Muhammad ibn Isa al-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, haddatsana Qutaybah wa Qutaybah ibn Sa'id Abu Raja qala haddatsana Abu Awana, Abu Awana Muhammad Deza, Masmu, Masmu Abi Awana, dibantu Raihan, Kuningan, Abu Awana, Masmu, Kekanan Azhari, Ahsan Al-Wadda'i bin Abdullah Al-Yashkuri, An-Qatadah An-Salim bin Nabil Ja'ad An-Thawban Qala qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man mata wa bari'un minal kibr wal ghulul wal dain dakhalal jannah. Qala haddathana Muhammad Bashar qala haddathana Babi Adi عن سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي جعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث, الكنز والغلول والدين دخل الجنة. هكذا قال سعيد. وقال أبو عوانة في حديث الكبر بدل الكنز, walam yadkur al-mi'dan, lam yadkur Sa'id mi'dan ibn Abi Talha. Wa riwayatu Sa'id asah. Baik, lam yadkur Abu Awana mi'dan, sabqulisan. Qala Abu Abdurrahman, hadith Abi Awana munqati', lianna Saliman lam yasma' min Thauban. وحديث سعيد صحيح متصل على شرط مسلم. الحديث أخرج ابن ماجة وأخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فقال حدثنا أفان قال حدثنا همام وأبان قال حدثنا قتادة عن سالم عن معدان عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال, من فرق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث, الكبر والدين والغلول. وخرج الدارمي فقال رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد به كدوري صحيح sekalipun riwayat mengkotir tapi ada syahidnya di riwayat yang kedua. Dari Tsauban bin Jubair radhiyallahu ta'ala, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang meninggal, riwayat kedua, man faraqa ruha jasad, barang siapa yang ruhnya berpisah dengan jasad, sama meninggal. Kan al-maut itu firaqur ruh min jasad, terpisahnya ruh dari jasad. Barang siapa yang meninggal, barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya dalam keadaan bari minal kibar, dia terbebas ketika meninggal dari penyakit al-kibar, penyakit sombong. Dan al-kibar sudah ditafsirkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa raddul haqq wa ghamtun nas. Kibar adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia selamat dari penyakit kibar, penyakit sombong, wal gulul, dan juga selamat dari gulul, dari mengambil harta, terutama rampasan perang dengan cara tidak benar, waddain, dan juga takkan meninggal dia selamat dari utang, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Riwayat yang kedua, pengganti dari kibar, al-kans, barang siapa yang meninggal dan dia terbebas dari al-kans. Al-kans itu menyimpan harta yang belum ditunaikan zakatnya. Itu kans. Innal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adabin alim. Yauma yuhma 'alayhi fi nari jahannam fatuqwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuruhum. Hada makanazum li'anfusikum fadukum ma kuntum taknizun. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia tidak menyimpan kans, tidak menyimpan harta yang tidak ditunaikan zakatnya. Adapun harta yang ditunaikan zakatnya, walaupun nilainya besar, maka bukan al-kans. Berbeda dengan pemahaman Abu Dzar radhiyallahu ta'ala yang sudah kita lalui. Di Sahih Bukhari, Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berpendapat, semua harta yang melebihi hajat kebutuhan hidupnya, maka dikatakan al-kans. Dan beliau mengingkari kepada orang-orang yang menumpuk harta. Akan tetapi pendapat beliau diselisih oleh seluruh sahabat Nabi SAW. Harta dikatakan al-kans kalau tidak ditunaikan zakatnya. Adapun kalau ditunaikan zakatnya, tidak dikatakan al-kans. Dan dari sini Nabi SAW memberikan peringatan kepada kita dari perkara-perkara yang bisa menghalangi kita dari masuk surga, di antaranya sifat al-kibr. Kemudian perkara-perkara yang berkaitan dengan hukukul mal, al-gulul, wal-kans, wad-dain, mengambil harta dengan cara tidak halal, al-gulul, terutama dalam masalah harta rampasan perang, itu ghanimah, mengambil harta yang bukan bagiannya atau sebelum dibagikan, itu dosa besar. Dan juga mengambil harta dengan cara tidak benar secara umum, ini perkara yang bisa menghalangi seorang dari masuk surga. Sudah kita lihat di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim dan yang lainnya, ketika di peperangan banyak sahabat yang gugur, dan ketika lewat sahabat-sahabat tersebut di bawah jenazahnya, para sahabat mengatakan fulan syahid, fulan syahid, fulan syahid. Kemudian ketika ada lewat satu orang dan para sahabat mengatakan fulan syahid, Nabi mengatakan bal huwa finnar. Katanya tidak, bahkan dia di neraka. Kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebabnya, bal huwa finnar fi abaatin qad ghallaha. Bahkan dia di neraka dikarenakan dia mengambil abah, mengambil selai kain dari ghanimah yang belum dibagikan. Mengambil satu selai kain, gululan, menyebabkan dia dimasukkan ke dalam neraka. Dan juga Nabi memperingatkan dari ad-dain, utang. Dan dari yang lain Nabi mengatakan, nafsu mu'min mu'allaqatun bidaini. Jiwa seorang muslim itu tergadaikan dengan utangnya. Seorang bisa terhalang dari masuk surga dikarenakan utang. Di hadis Abi Qatadah yang sudah kita lalui, Nabi SAW berkata, tentang keutamaan orang yang meninggal di medan jihad syahidan. Orang yang meninggal syahid, kata Nabi, diampuni seluruh dosanya. Kemudian Nabi mengatakan illa dayyin fa inna Jibril yukhbirul ahl, kecuali utang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Jibril baru saja memberitahukan kepadaku seorang yang gugur di medan jihad dosa-dosa diampuni kecuali utang, masih tetap tidak gugur dikarenakan mendapatkan keutamaan jihad, yaitu syahadah. Maka kita hendaknya berhati-hati. Hendaknya kita berhati-hati dalam masalah utang. Utang, kalau seorang terdesak untuk berhutang dan dia berniat dan bertekad untuk mengembalikan utang tersebut, maka itu perkara yang diperbolehkan. Sampai dalam ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, Allah menyebutkan tentang hukum mudayana, hukum utang piutang. Dan Nabi sudah mengatakan man akhadha amwalan nas wa yuridu adaaha addallahu an. Barang siapa yang mengambil harta orang, itu meminjam pinjam dari orang lain dan dia berniat untuk mengembalikannya, untuk bayar, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya untuk bisa menunaikan harta tersebut. Seandainya dia tidak bisa menunaikan di dunia dikarenakan sebab, maka insyaallah Allah akan permudah perkaranya kelak pada hari kiamat. Tapi tetap harus berperkara dengan hutang tersebut. Harus berhati-hati. Harus berhati-hati dan jangan bermudah-mudahan. Dan termasuk dari utang, sebutkan oleh ulama, pertama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau memberikan nasihat. Perkara yang kaum muslimin banyak bermudah-mudahan itu dalam masalah jual beli kredit. Mengkredit perkara-perkara yang sesungguhnya dia tidak terlalu membutuhkan perkara tersebut. Ini katanya termasuk perkara yang harus dihindari. Ini terutama kita para thalabatul ilm. Perkara yang tidak butuh sekali, misalnya barang, misalnya kendaraan, yang sebetulnya kalau kita tidak memiliki juga tidak mengapa, atau rumah yang dikatakan mewah, sehingga kita bisa mengambil yang di bawah juga tidak memadaratkan kita, kemudian kita mengambil kredit, berhutang. Maka hendaknya tersebut dihindari. Hendaknya dihindari. Karena utang itu dikatakan hamun bilail wa madallatun bin nahar. Utang itu bisa menyebabkan seorang gelisah di waktu malam dan menyebabkan hina di waktu siang. Hina maksudnya ketemu orang, terutama orang yang berpiutang dengannya, dia merasa malu kalau tidak bisa menaikkan utangnya, atau merasa rendah ketika dia punya utang budi kepada orang tersebut. Maka sekali lagi berhati-hati. Ketika tidak perlu, hendaknya dihindari. Dan ketika perlu, maka kita mengambil seperlunya dan juga kita niatkan untuk menunaikan utang tersebut. Man akhadha amwalan nas yuridu adaaha adallahu an. Syahid di sini, ad-dayn bisa menyebabkan seorang terhalang dari jannah. Barang siapa yang meninggal dan dia terbebas dari penyakit sombong dan juga dari al-ghulul dan utang, dia akan masuk surga. Kita cukup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.